kita nyanyi bareng-bareng? Sudah hafal lagunya ya Mas ya? Nyanyi sama aku lagi ya. Spesial untuk Bapak Kepala Desa Keren, Engkang Widodo, Bapak Sarmen Astono. Terima kasih. Sembah nuwun nggih.